Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyara muslimin, ikhwan fi din, jazakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah. Tidak hendaknya senantiasa kita menjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, terkhusus pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan kewajiban kita dan bakti kita kepadanya. Harapan kita semoga apa yang kita jalani akan semakin menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita. Kemarin telah kita sedikit menyinggung berkaitan dengan bagaimana semestinya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang paling pokok dalam kehidupan kita. Dan ini pula yang akan bisa menundukkan jiwa kita, bisa menundukkan hati kita dari hal-hal yang akan menggelincirkan kita, khususnya jiwa-jiwa yang kotor, yang Nabi alaihi salatu wassalam sendiri senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Maka jiwa-jiwa yang kotor ini hanya akan bisa ditundukkan manakala kita kuatkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menjadikan kita lebih tunduk. Menjadikan kita lebih merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di hadapan manusia menjadikan kita lebih punya izzah. Lebih punya kewibawaan. Karena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersandar. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kemudian juga berikutnya qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala ma dinuk wa ma dalil. Apa agamamu dan apa dalilnya? Qala dini al-islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi wad dalilu qawluhu ta'ala wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ketika ditanya apa agamamu dan apa dalilnya, maka jawabannya agamaku adalah Islam. Yakni al-istislamu lillah Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Definisi yang mudah. Dan juga bisa kita pahami. Namun prakteknya adalah seperti apa yang kemarin kami sampaikan. Yang kemarin kita singgung. Betapa terkadang dihadapkan seperti ini. Kemudian tidak bisa berkutik. Dari bentuk-bentuk kesyirikan. Khurafat dan tahayul. Yang masih banyak diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Maka ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum, indahnya tauhid, indahnya sunnah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangi hati kita dengan tauhid dan sunnah ini, menjadikan dunia benar-benar terang benderang. Maka ini berikutnya adalah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan untuk bisa menjauh dan mengingkari dari perkara-perkara yang akan mengotori nilai-nilai tauhid kita. Karena sebagaimana kita mengerti bahwa muaranya adalah kepada kalimat tauhid, an-nafi wal isbat. Maka tatkala kita menetapkan ini kaidah dalam segala hal, tatkala ada yang kita tetapkan, mesti ada yang kita nafikan. Tidak bisa menetapkan kemudian tanpa menafikan. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, dari manusianya, dan juga dari apa yang mereka lakukan. Kafarna bikum wa bada bainana bainakumul adawatu wal baghdha. Dikibarkan bendera perang dengan yang namanya kesyirikan. Inilah Islam. Berserah diri untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan dan al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya, orang-orang yang melakukannya. Maka kalau belum berlepas diri, ini belum istislam. Belum menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Islam yang menuntut kepada kita juga agar kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Maka ini juga yang harus senantiasa kita sampaikan kepada umat. Dan ini adalah sedikit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan penduduk bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Maka orang-orang yang bertauhid ini adalah aqalliyat, minoritas. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatul hidayah, nikmatul tauhid, nikmatul sunnah. Untuk kita menjadikan orang termasuk di antara yang sedikit ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Dan ini yang penting untuk kita pahami. Syirik, orang mungkin dengan kalimat ini bisa paham. Tapi modelnya, modusnya, dan berbagai aplikasinya, banyak orang tidak memahami. Ini yang penting, yang perlu untuk kemudian kita rinci. Dan kita pahamkan, kita pelajari dengan baik praktek-praktek kesyirikan yang ada di masyarakat ini masih terlalu banyak. Dengan khurafat, dengan tahayul yang masih mereka yakini. Dalam berbagai event. Dalam berbagai ritual-ritual. Banyak sekali. Maka para jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, syirik ini adalah, kalau kata-kata syirik, orang faham. Dan orang pun juga mengerti. Tapi contoh-contoh dan praktek yang ada di tengah masyarakat ini. Karena inilah yang akan mengotori dari keislaman seseorang. Dan ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Kalau kemudian meninggal masih dalam keadaan membawa nilai-nilai kesyirikan ini. Nas'alullah salaman afiyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Barang siapa mencari agama dari selain Islam, فَلَا يُقْبَلَ مِنْ. Tidak akan diterima, وَهُوَ فِي الْأَخِلَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan di akhirat, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka ini hanya Islam. Yang artinya dengan tiga poin ini. Sebagaimana juga Islam. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya Islam ini, orang muslim yang lain pun juga selamat dari lisan dan tangannya. Sebagaimana tiga definisi dalam yang dibahas di sini. Maka ini masuk dosa-dosa yang sangat diperhitungkan di yaumil qiyamah nantinya. Dan dosa di hari kiamat nanti ada tiga macam. Yang pertama adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika masih membawanya dari dosa syirik. Yang kedua adalah dosa kezaliman dengan orang lain. Dan ini Islam. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam adalah orang-orang yang menjadikan muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Dan ini dosa-dosa yang akan menjadikan seorang itu bisa bangkrut. Ketika masih membawa dosa-dosa ini. Tidak ditebus di dunia, maka di akhirat ini yang akan menjadi prahara baginya. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah rahimakum. Ini Islam yang mengajak kita kepada perdamaian. Mengajak kepada kita untuk jangan sampai ada baghinah. Ada kebencian, kedengkian. Dan itu para pengikut salaful ummah. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Warahimahumullahu ta'ala man ja'a ba'dahum. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Walladzina ja'u min ba'dihim. Yaquluna rabbana ighfir lana. والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Ini ayat ketiga. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang muhajirin dan ansar. Dua ayat sebelumnya. Kemudian pada ayat yang ketiganya Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sudah mereka. Senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan dalam hati kami ghil, kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini ikhwan fillah jazakumullahu rahimakum. Dari sini perlu untuk kemudian kita juga senantiasa introspeksi diri kita. Karena terkadang kebencian-kebencian atau kedengkian atau permasalahan yang terjadi urusannya adalah bukan urusan agama. Ima urusan perut atau di bawahnya, atau terkadang urusan sekedar prestis saja. Terlalu hina kalau kita hanya kemudian mengurus yang seperti itu. Maka sebagaimana kemarin kita singgung, bahwa kalau kemudian dalam diri kita senantiasa bahwa meyakini bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, ini insya Allah akan lebih enteng. Tidak banyak beban yang harus kita bela. Kita ini apa dan kita ini siapa. Maka ketika kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, apa yang kita bela? Biarpun orang mau mengatakan apa saja, tidak akan peduli. Dan khalafidina jazakumullahu rahimakum, hal ini yang semestinya ada pada kita. Untuk kita senantiasa introspeksi diri kita. Jangan sampai kemudian kita termasuk dari orang-orang yang tidak dimasukkan pada golongan yang ketiga ini. Sementara kita menginginkan untuk mengikuti mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita menginginkan nama kita disebut pada kelompok yang ketiga ini. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti muhajirin wal ansar. Kalimat muhajirin wal ansar adalah kalimat yang mulia. Namun tatkala kalimat itu juga dipakai untuk asabiyyah, untuk sebuah prestis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak ridha. Tatkala mereka mengatakan ya lil muhajirin wa ya lil ansar, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan abida'wal jahiliyati tabghuna wa ana baina dhuhurikum, dengan panggilan-panggilan jahiliyah ini yang kalian serukan dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, da'u fa innaha muntinah, tinggalkan itu, maka sungguhnya itu adalah busuk. Maka ini juga hal yang jangan sampai kita terjebak. Ya. Dengan apa yang kita miliki. Yang kemudian mengarahkan kita kepada asabiyyah. Maka asabiyyah tiada ada lain adalah kepada al-haq. Al-haq wa haqqu yuttaba. Kepada kebenaran. Dan kebenaran ini yang wajib lebih berhak untuk kita ikuti. Datang dari siapapun. Meskipun datang dari iblis sekalipun. Kebenaran adalah kebenaran. Nabi alaihi salatu wasalam tidak menolak kebenaran yang datang dari iblis. Sadaqaka wa huwa kadzub. Tetap tidak dinafikan yang namanya kebenaran ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan kalimatu haqq urida bihal batin. Padahal ini adalah khusumnya. Maka jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, inilah Islam. yang menghendaki kepada kita agar kita kokoh di atas jalan ini. Dan sekali lagi inilah yang akan memberikan penerang kepada kita untuk kita menjaga dan juga mempelajari akan kesempurnaan agama ini. Agama yang sebenarnya menjadi kecemburuan bagi orang-orang ahlul kitab. Mereka cemburu karena agama inilah yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh mereka orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Hari yang kami agungkan, hari yang kami besarkan. Maka ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mestinya berbangga dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena menjaga ini tentunya satu hal yang berat kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitni 'alal Islam wa 'ala sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Karena Islam ini adalah sunnah. Dan sunnah inilah Islam. Maka nikmat yang sangat besar tidak bisa diukur dengan apapun dari kenikmatan dunia. Maka kalau kemudian kita hanya menghitung angka, kerugian yang akan kita dapatkan dengan keletihan yang kita lakukan. Maka keletihan-keletihan yang kita lakukan di dunia ini, harapan kita adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengais ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ma maratibud din, apa itu tingkatan-tingkatan agama? Ternyata agama adalah bertingkat-tingkat. Dan ini tentunya menyelisih. Dan kita dalam berislam ini, dan kita dalam mengikuti sunnah ini, tidak usah kita cari musuh. Musuh itu sudah datang sendiri. Dan musuh itu mesti ada. Dalam setiap keyakinan kita, kita sudah punya musuh. Dalam setiap keyakinan kita, yang harus kita yakini, banyak musuhnya. Dalam masalah iman saja, berapa musuhnya? Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Murji'ah. Ini semua adalah masalah iman. Berkaitan dengan kecintaan kita kepada para sahabat. Mereka orang-orang Rafidhah. Banyak musuhnya, kita enggak usah cari. Maka jangan menambah beban. Tatkala kita mungkin ada permasalahan dengan kawan-kawan kita, jangan. Walhamdulillah, nikmatul ukhuwah. Ini nikmat yang merupakan power kedua setelah iman. Kekuatan kedua setelah iman adalah ukhuwah imaniyah. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, dan ini adalah persaudaraan yang abadi. Bukan abal-abal. Ini persaudaraan ini adalah melebihi daripada persaudaraan secara nasab. Dan terkait dengan masalah kecintaan, karena ini kaitannya masalah iman, masalah kecintaan yang mari kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yauma idin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai maka di hari kiamat nanti akan saling berseteru, bermusuhan, saling melaknati satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang yang menebarkan cintanya, mengobral cintanya sembarangan, maka di akhirat nanti mereka akan saling berseteru gara-gara cinta diobral semaunya. Di banyak ayat, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, harus kita pahami, harus kita ilmui supaya jangan sampai kemudian kita tempatkan pada yang bukan tempatnya. Nah, maka inilah dan kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang kita berharap untuk bisa menapaki jejak mereka, namun ternyata memang berat. Mengikuti jejak sahabat berat dan sangat jauh. Maka kecintaan kita kepada mereka lah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dibersamakan dengan mereka. Namun dari sisi amalia jauh sekali. Mereka orang-orang yang hatinya bersih. Mereka orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Dan kita pelajari dengan baik bagaimana hati mereka. Tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada dengki. Apa yang terjadi di akhir masa sahabat itu pun juga adalah perkara-perkara ijtihadiyah yang tentunya antara benar dan salah. Yang benar adalah dua pahala, yang salah satu pahala, dan kesalahan mereka diampuni mereka ahlinya. Namun kita lihat seperti apa yang disebutkan oleh Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala dalam awasimnya. Pemandangan yang sangat tidak mungkin untuk kita lakukan. Di saat siang hari dalam perang Siffin, di saat siang hari mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Di sore hari bisa duduk bareng. Bisa duduk bersama. Seakan karena mereka berperang antar mereka karena ijtihadiyah saja. Dan ini yang tidak mungkin. Sementara kalau kita sudah sedikit berbeda, sudahlah salam wala kalam. Ya. Ketemu saja melengos. Ya. Ketemu saja. Nah, maka ini harus senantiasa bahwa inilah Islam. Ya. Yang mestinya kita, keislaman kita sendiri senantiasa kita introspeksi dan kita koreksi. Dan ini mau tingkatan mana yang kita inginkan? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur ini bahwa agama ini ada tiga tingkatan agama, ada tiga, Islam, iman dan ihsan. Maka kita mau milih yang mana? Atau kita di posisi yang mana? Al-Islam. Man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Al-Iman. Man aminahun nas. Iman juga dikatakan orang-orang adalah orang yang manusia itu juga aman darinya. Maka ini orang-orang beriman. Senantiasa menjaga keamanan. Menjaga kedamaian. Kepada manusia, lebih lagi kepada saudaranya. Dan ihsan adalah puncaknya. Untuk senantiasa bahwa apa yang kita jalani, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Keyakinan kita bahwa apa yang kita jalani atau yang paling tinggi ketika kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, menjaga dari hal-hal yang tentunya akan membuat keributan atau kekeruhan dalam agama ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Dan ini tentunya butuh kepada pembelajaran yang lebih jauh, pembelajaran lebih dalam berkaitan tingkatan-tingkatan ini, untuk kita bisa mengoreksi dan untuk kita juga bisa menempati kedudukan kita di mana kedudukan kita. Nah, kemudian berikutnya, man nabiyuk, siapa nabimu, wa mad dalil, dan apa dalilnya? Qala nabiyyi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal-Arab min dhurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kita adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Dan Hashim ini dari Quraisy. Dan Quraisy ini dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini dari keturunan Ismail, Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Maka sebelumnya juga bisa disebutkan. Dan ini mengenal kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan jawaban tatkala kita akan diuji di alam barzakh. Maka bagaimana mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang juga menjadikan kita lebih tunduk untuk mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad alaihi salatu wassalam adalah bapak dari salah seorang dari kalian. Namun beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Artinya, beliau ini memang manusia biasa, bukan ilah. Jangan sampai kemudian diberi tingkatan, diberi kedudukan, atau menempatkan kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam seperti kedudukan ilah. Maka itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, la tatruni kama taratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan dalam memuji kepadaku sebagaimana telah kelewatan orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam alaihi salam. Sungguhnya aku tiada lain adalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Untuk kita tidak tafrid, tidak pula ifrat, tidak menggambangkan, tidak pula kelewatan. Mendudukan beliau sebagaimana mestinya. Beliau adalah qudwah, tapi juga menjadi acuan bagi kita dalam setiap lini kehidupan kita. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan kepada kita yang terbaik. Begitu kasih sayangnya beliau kepada kita. Bil mu'minina ra'uhur rahim. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'uhur rahim. Tiga sifat. Yang ini semuanya menunjukkan begitu perhatiannya beliau kepada kita. Tiga-tiganya ini yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah begitu perhatiannya dengan kita. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang itu memberatkan kepada umatnya. Haris, beliau sangat perhatian dengan kita. Apa yang itu menjadi kebaikan, Nabi alaihi salatu wassalam sudah sampaikan. Apa yang itu akan membahayakan sekecil apapun, beliau pun juga memberikan tahdzir dan peringatan. bil mu'minina raufur rahim, begitu kasih sayangnya beliau. Bil mu'minina raufur rahim, begitu kasih sayangnya beliau kepada kita. Maka timbal balik kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini harus senantiasa ada pertanyaan pada diri kita. Seberapa banyak, seberapa besar timbal balik kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang begitu cintanya kepada kita sebagai umatnya. Maka qala fi jazakumullahu rahimakum, ini yang menjadi koreksi bagi kita agar menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai tuntunan, dan dengan perantaraan beliaulah menjadikan apa yang kita jalani akan bernilai kebaikan. Dengan perantaraan beliaulah tatkala kita mengikuti jejak beliau dalam segala hal, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan perilaku, bahkan adat kebiasaannya, akan menjadi nilai-nilai kebaikan. Kana yu'jibuhu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa bi sya'ni kulli. Beliau senantiasa memulai dari yang kanan dalam memakai sendal, dalam bersisiran, dalam bersuci, dalam semua yang baik. Maka jangan saya mengatakan, oh ini bukan ibadah. Maka seperti itu lahirnya menggambangkan. Qul fi dinikum jazakumullahu rahimakum. Maka menjaga hati ini ada satu perkara yang berat. Tatkala kita sudah terlalu silau dengan glamornya dunia, tidak sedikit yang bergelimbangan. Dulu dikenal membela akidah sahihah dan juga mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang ini berbalik. Sampai-sampai mengatakan, siapa yang melarang tabarruk? Tabarruk ini demikian-demikian dengan otaknya yang keblinger. Ini. Nas'alullah salman afiyah. Maka na'udzubillah minal khudlani ba'dal izzah. Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kehinaan seperti itu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan tauhid, dengan sunnah, maka mengikuti sunnah adalah kemuliaan. Dan ini tuntutan yang Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita. Maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mohon. Kemudian poin pertama kita selesaikan. Kemudian kita masuk pada yang berikutnya, bab arkanul Islam wa makna syahadatain. Ini juga perkara yang sebenarnya juga sering kita pelajari, kita kaji. Namun semakin dikaji, pelajari pun juga semakin banyak kita tidak mengerti. Karena seperti itulah ya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pentingnya kita selalu mempelajari perkara agama ini. Qala ma arkanul Islam, apa itu rukun Islam? Arkanul Islam khamsah, rukun Islam itu ada lima. Ini semuanya adalah bisa dipahami, anak TK juga bisa menghafal. Namun tentunya ketika itu dikatakan arkan, dikatakan pilar, adalah satu bangunan, pilar yang menyangga bangunan. Ini yang harus kita pahami benar. Bagaimana kita menguatkan pilar ini, agar bangunan yang kita bangun ini pun juga tetap tegak dan kokoh. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Dan ini utamanya, pilar utamanya yang menjadikan keislaman kita diakui atau tidak adalah bagaimana realisasi dari dua kalimat syahadat ini. Diterima amal kita atau tidak juga tergantung kepada bagaimana kita merealisasikan dua kalimat syahadat ini. Dan ini yang menjadi muara dari semua permasalahan adalah kembalinya kepada dua kalimat syahadat ini. Makanya kalau kemudian kita pelajari, kita cermati, kita tadabburi dengan baik, semua permasalahan adalah kembalinya kepada dua kalimat syahadat ini. Yang mereka orang-orang ahlul jahiliyah dulu sangat paham. Yang kafir yang menolak mereka juga paham. Bukan karena tidak paham. Yang mereka menolak paham, yang menerima pun juga tahu konsekuensinya. Bagaimana akibatnya tatkala mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Berbeda dengan kita dan manusia-manusia sekarang. Apalagi terlalu jauh jaraknya antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menuntut kepada kita untuk kita mengkaji lebih dalam. Dan juga menebarkan kepada umat akan makna syahadatain ini. Agar benar-benar umat ini dalam memahaminya benar-benar diilmui dengan baik. Dan tidak dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang merusak. Maka jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini muaranya dalam semua permasalahan. Kemudian konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini adalah pilar berikutnya harus ditegakkan. Dari sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bertemukan kita. Kemudian haji ke Baitullahil Haram. Yang ini semuanya juga adalah bagaimana kita berusaha untuk membangun pilar yang kuat ini. Adalah cukup sebagai satu kemuliaan dengan berbagai masalah sholat. Yang tentunya masalah sholat ini bukan permasalahan yang ringan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pun juga kita tahu bagaimana keutamaan-keutamaan dari sholat ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pun juga mewahyukannya secara langsung tanpa perantara. Di tempat yang paling mulia. Maka hal ini menunjukkan agungnya permasalahan sholat ini. Yang menjadi barometer standarisasi kehidupan kita dunia dan akhirat kita adalah bagaimana dengan sholat ini. Bahkan para ulama menjadikan seseorang itu diambil ilmunya atau tidak juga sholatnya. Jika diketahui ada seorang punya ilmu, mau diambil ilmunya, dilihat sholatnya dulu. Jika baik, maka kepada yang lainnya akan lebih terjaga. Mereka akan duduk mengambil ilmu darinya. Jika rusak, mereka akan mengatakan kepada yang lainnya, perkara yang lainnya akan lebih disia-siakan. Nasallallahu salaman afiyah. Dan ini perkara sholat yang harus senantiasa kita jaga. Nah, dan ini barometer bagi kita. Maka kalau sholatnya masih sering terlambat, ya, seorang sunni salafi sholatnya sering terlambat, kemudian dengan berbagai alasan, mau ini capean, mau ini kecapean sekali dua kali, ya. Tapi kalau kemudian menjadi kerjaan, ya, ini sudah tahawun, menggampangkan dengan perkara yang besar ini. Atau kemudian ketika diingatkan juga malah ngamuk. Maka tanyakan kepada diri kita sendiri, di mana kedudukan kita dalam agama ini? Sejauh mana posisi kita dalam agama ini? Ataukah kita sedang mencari atau memposisikan diri kita di tengah-tengah manusia? Ataukah kemudian yang kita cari posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ni ikhwan fillah jazakumullah rahimakum. Perkara salat sekali lagi adalah perkara yang tidak bisa kita anggap enteng, harus senantiasa menjadi perhatian kita sendiri. Maka ketika tidak bisa bangun subuh, ini sebenarnya musibah. Karena ini musibah yang sebenarnya adalah seperti ini. Ketika berat atau ketika masih sering terlambat, ini sebenarnya musibah. Melebihi musibah di Aceh dan Sumatera itu. Ya. Itu hanya urusan dunia. Kalau musibah dalam agama, maka ini Nabi SAW senantiasa berlindung diri. Kalau kemudian terjadi musibah dalam agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Nabi SAW senantiasa berlindung diri. Jangan sampai kemudian musibah itu adalah dalam agama kita. Ketika tidak mau hadir atau berat menghadiri majalisul ilm, ini musibah sebenarnya. Ya. Dan sholat juga begitu. Maka ancaman-ancaman dalam sholat itu banyak sekali. Orang sholat, tapi dalam ancaman. Hal ini tiada lain karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwa sholat ini merupakan pilar untuk menjadi penopang dari semua amalan yang ada adalah dari pilar ini. Dalam membangun Islam kita, maka ini sholat diantaranya. Maka banyak ancaman. Dari mulai terlambat, sering terlambat sholat. Allah, Rasulullah SAW mengingatkan, لا يزال الناس يتأخرون حتى أخرهم الله. Senantiasa manusia itu terlambat dalam sholatnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pun melambatkannya. Maka rezeki kita mungkin lambat, urusan kita juga lambat selesai, dan segala hal lambat. Na'udzubillah, sampai kemudian kita dilambatkan masuk ke dalam jannah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Maka boleh jadi karena seperti itu, karena sholat kita. Padahal sholat ini adalah terapi sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak dalam Al-Quranul Karim. Bahwa sholat ini adalah untuk mengoreksi diri kita. Dan juga sekaligus terapi dari moralitas kita. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al khairu manua illal musallin. Bahwa manusia diciptakan berkeluh kesah. Khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua. Ketika mendapatkan keburukan, hal yang tidak menyenangkan, ribut, heboh. Namun ketika mendapatkan kebaikan, dia tahan. Bakhilnya minta ampun. Maka sebenarnya sholat ini adalah kecuali orang-orang yang sholat. Maka orang-orang yang sholat tidak akan sabat. Ya. Tidak akan mengeluh. Dan orang-orang yang sholat ini mesti orang-orang yang dermawan. Bukan orang-orang yang bakhil. Karena bakhil ini bukan sifatnya orang-orang yang sholat. Maka mari kita koreksi ini. Sejauh mana sholat kita? Idza massahul khairu manu'a, ketika mendapatkan kebaikan. Namun, sudah menjadi tabiat kita kalau kemudian ada masalah, curhat kemana-mana. Sampai di medsos, Allah musta'an. Ya. Diumbar kemana-mana. Tapi ketika mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan, cerita saja enggak. Apalagi mau berbagi. Ya. Sementara Allah mengatakan, fa'amma binikmati rabbika fahaddith. Ya. At-tahadduth binikmatillahi syukrun. Ya. Menceritakan nikmat Allah adalah syukur. Dan ini dari sholat. Untuk kita mengoreksi. Dan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali untuk kita koreksi bagaimana semestinya orang-orang yang sholat ini. Moralitas, mentalitas orang-orang yang sholat. Kemudian bayar zakat, apalagi yang hal ini, zakat ini adalah bukan hak. Ini ada hak yang harus kita tunaikan. Yang itu adalah bukan milik kita. Dan dari semua ini pun juga, kita lihat sebenarnya bagaimana maqasid dari semua pilar-pilar yang mulia ini. Yang sebenarnya mengajak kepada kita untuk kita bersatu, berdamai, bermasyarakat dengan baik. Dari sholat misalkan, berjamaah, maka Islam mengajak kita untuk bareng-bareng, selalu bersama dalam satu shof yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Dari sholat, dan dengan sholat ini betapa banyak faedah yang kita bisa dapatkan, baik itu pribadi kita atau juga masyarakat. Demikian pula dalam zakat, menunjukkan perhatian pada saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan juga puasa, untuk kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kembang gembis, supaya kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Dan ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita untuk kita juga jangan mudah menjustifikasi orang, ya. Untuk kita jangan mudah menghukumi seseorang kalau kita sendiri belum pernah merasakannya. Maka dalam puasa ini ada pelajaran. Tatkala kita merasakan lapar, oh ternyata orang fuqara masakin seperti itu. Ini. Baru kita menyadari. Dan ini di dalam berbagai hal. Kalau nonton paling mudah, ya. Untuk maido, untuk berkomentar, ini paling ringan. Tapi untuk kita sendiri bermain, menjadi pemain, oh ternyata Ya. Makanya tele penonton kan seperti itu, komennya masya Allah ya, luar biasa. Tapi suruh untuk maki-maki orang juga paling pintar, tapi untuk main sendiri, ya. Allah musta'an. Maka ini dalam segala hal mesti kita, lebih lagi dalam itu urusan-urusan yang berkaitan dengan orang banyak. Ya. Demikian pula yang berkecimpung di dunia pendidikan. Maka supaya bisa merasakan bahwa tidak mudah mendidik umat. Tidak mudah untuk memberikan khidmat kepada umat. Melayani umat ini juga tidak mudah. Maunya kita baik-baik ternyata kadang juga seperti itu. Maka terkadang, karena ini yang sering kita rasakan, dan saya sendiri merasakannya. Ketika misalkan dalam satu badan pendidikan, ini akhirnya kemudian apa terjadi banyak pergeseran. Kita membuat badan pendidikan ini untuk apa? Untuk bisnis? Atau untuk mendidik umat? Atau kemudian menjadikan umat ini sebagai bemper dari niatan-niatan yang kurang baik? Maka tatkala kita terjun ke dunia ini, masya Allah ya, banyak dukanya daripada sukanya. Kalau kita hitung-hitungan, ya, banyak dukanya, banyak repotnya daripada senangnya. Hanya kemudian ada kebanggaan, ada secerca harapan dari manfaat yang kita berikan. Harapan kita adalah kita ikut andil. Dan andil kita inilah yang kita berharap untuk kemudian bisa terus mengalir. Wailah kalau kemudian menghitung angka, rugi sekali. Ya. Dan ini kadang sebagian orang tidak memahami. Oh, muridnya banyak. Berarti satu bulan sekian menghitung angka. Ya. Apalagi sekarang ini. Saya sering sampaikan. Ya. Jangan menjustifikasi sebelum kita sendiri tahu. Dan itu urusan-urusan kadang-kadang juga apa ujung-ujungnya urusan perut juga. Loh, sekarang kan sudah ada MBG. Berarti kan makan siangnya sudah apa terkurangi. Berarti ada dana. Ingat, imbas dari MBG ini bagaimana? Ini. Imbas dari MBG ini bagaimana? Harga-harga itu melambung. Dan juga menjadikan operasional pun juga mesti bertambah. Adanya MBG dan sebelum adanya MBG bisa dikalkulasi. Ini. Imbas atau bahkan kita sendiri yang kadang kerepotan. Karena MBG kadang juga kadang telat, kadang juga anak-anak enggak sesuai, kadang ada yang busuk, kadang apa namanya enggak mengenyangkan, terpaksa juga kemudian harus saat itu juga mesti banyak orang ruwet mumet gitulah, ruwet mumet, dan masya Allah ya, ini kadang kita sendiri ya, masya Allah ya, maka yang menjalani itu sebenarnya mestinya kita motivasi. Ya. Ada yang mau ngurus itu sudah alhamdulillah. Ya. Ya. Ngurusi orang banyak ini. Maka ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebenarnya dari kita apa menjalani syariat agama Allah Subhanahu wa taala mestinya juga menjadikan kita mau berubah. mau mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang kita jalani sendiri. Adanya zakat, adanya puasa, kita bisa merasakan, oh ternyata letih, oh ternyata lapar seperti ini, ya, oh ternyata begitu. Demikian pula dengan haji. Haji kelihatannya mentereng, ya, tapi sebenarnya pelajaran. Bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Atribut semuanya akan dilepas. Atribut semuanya akan dilepas. Tidak akan kemudian membersamai kita. Yang membersamai kita hanyalah kain putih yang menyertai kita. Dan ini pemandangan dalam haji. Kelihatannya mentereng orang pergi haji, masya Allah, sampai luar biasa. Padahal ini ibrah bahwa akhir kesudahannya kita akan seperti itu. Ini. Maka ini harus kita senantiasa kita hitung-hitungan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullun nas yagdu faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Masing-masing orang setiap harinya ini akan menggadaikan dirinya. Mu'tiquha aw mubiquha. Dia akan membebaskan dirinya atau kemudian malah menghancurkan dirinya. Ini yang kita harus senantiasa hitung-hitungan dalam setiap hari kita. Apakah kita mencari peruntungan ataukah kemudian kita mengejar kebuntungan? Nasallallahu salaman afiyah. Ini barangkali yang kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah semuanya bagi kita dari apa yang kita bahas, dan kepada Allah Subhanahu wa Taala kita mohon agar senantiasa diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang saleh. Diberikan sabar dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Taala, di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wafaqana Allahu wa iyyakum jami'an ila ma yuhibbu yardah. Innahu waliyyu dzalikal qadir 'alaihi wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.